Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Ajlatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadis al-isrun wa khamsumiyah. Hadis yang ke-520. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yawma la dilla illa dilluh. Fadakar al-hadith. Wafihi warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Muttafaqun alaih. Ada 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan arsy-Nya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Seterusnya hadis. Di dalam hadis tersebut, di antara golongan itu ialah seorang yang bersedekah kemudian merahasiakan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, fihi fawaid. Al-Faidatul Ula, fadlu as-sab'ah al-madhkura fi hadha al-hadith. Li'anna Allah yudilluhum. Wal qiyamati fi dillihi subhanahu wa ta'ala. Keutamaan 7 golongan yang disebutkan dalam hadis ini karena Allah Subhanahu wa taala memberi mereka naungan pada hari kiamat di bawah naungan arsy-Nya. Asalnya fadlu ikhfa'i sadaqati tatawu, anna sahibaha. Min jumlati haula sab'ah. Keutamaan menyembunyikan atau merahasiakan sedekah sunnah, karena orang yang mengeluarkannya termasuk dari 7 golongan yang disebutkan tadi. Dalam hadis ini dikabarkan seolah-olah tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ini penggambaran yang sifatnya mubalaghah. Betapa dia sangat merahasiakan dan tidak mengumumkan sedekah sunnahnya. Nah, maksudnya sampai tidak ada satupun orang yang tahu, termasuk orang-orang yang dekat dengannya. Nah, sebagaimana tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan. Nah, ini untuk sedekah sunnah. Adapun zakat yang bersifat wajib, maka para ulama sepakat yang afdal ditampakkan. Karena untuk menampakkan syiar Islam juga untuk menghindari suudzon dari pihak penguasa yang menjadi petugas resmi dalam syariat untuk memungut zakat, supaya tahu ini sudah bayar zakat apa belum, ya. Nah, asalnya fihi isbatul ba'thi wal jaza' al-khurawi. Fihi isbatul ba'thi wal jaza' al-khurawi. Dalam hadis ini terdapat faedah meyakini adanya hari kebangkitan dan balasan akhirat. Nah, karena 7 golongan tadi akan diberi balasan di akhirat secara otomatis, berarti mereka dibangkitkan dari kuburnya setelah mati. Arabiyah fihi isbatu nuzuli syamsi yawm al-qiyamah. Fihi isbatu nuzuli syamsi yawm al-qiyamah wa qurbiha min al-ibadi fil mahsyar wa qurbiha min al-ibadi fil mahsyar. Dalam hal ini menetapkan bahwa matahari akan turun pada hari kiamat nanti dan akan dekat posisinya dengan hamba di mahsyar. Dari mana sisi pendalilannya? Jawabannya, karena ada beberapa golongan yang akan dinaungi di bawah arsy-Nya Allah, agar tidak terkena sengatan matahari yang begitu panas. Itu menunjukkan adanya matahari yang didekatkan kepada hamba di mahsyar. Nah, sampai Allah memberi kehormatan 7 golongan yang disebutkan dalam hadis tadi untuk mendapat naungan di bawah arsy Allah Azza wa Jal. Nah, baik. Qala rahimahullah al-hadith al-hadi wa isun wa khamsumi'ah. Hadis yang ke 521. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir, semoga Allah taala meridainya. Kala beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kumri'in fi jilli sadaqatihi, setiap orang berada di naungan sedekahnya, hatta yufsala bainan nas, sampai semua perkara manusia diputuskan. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Naam. Al hadis sahih. Sahahahu Al Hakim Al-Dhahabi. والمنذري والهيثامي والسيوطي اسمي صحيح تصحيح على الإمام الحاكم والذهبي والمنذري والهيثامي والسيوطي في فوائد. الفائدة الأولى فيه فضل الصدقة وأنها سبب السعادة في الدار الآخرة. Dalam hadis ini terdapat keutamaan sedekah secara umum, karena sedekah menjadi sebab orang bahagia dan di akhirat nanti. Kedua, nah, anna sahib sedekah yakunu fi jilli sadaqatihi yawm al-qiyamah hatta yuqdha bainan nas fi dhalikal mawqif. Anna sahib as-sadaqah yakunu fi jilli sadaqatihi yawm al-qiyamah hatta yuqdha bainan nas fi dhalikal mawqif. Sedekah akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat, sampai perkara manusia diputuskan pada saat itu. Jadi ketika matahari didekatkan pada hari kiamat, sampai hanya seukuran 1 mil atau 2 mil, nah, maka panasnya matahari itu menyengat sehingga banyak yang tenggelam oleh keringatnya masing-masing. Maka saat itu ada 7 golongan yang mendapat naungan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang ahli sedekah itu akan mendapatkan naungan sedekahnya. Allah menjelmakan sedekahnya dalam bentuk yang nyata saat itu, menaungi orang-orang yang bersedekah seperti payung menaungi orang yang ada di bawahnya, sehingga tidak tenggelam oleh keringatnya. Masya Allah, ini perkara akhirat, jangan disamakan dengan perkara dunia. Sampai tenggelam oleh keringatnya, kemudian masing-masing orang sesuai dengan amalnya masing-masing, sampingnya tenggelam, sampingnya tidak, kok bisa? Nah, gak usah dibanding-bandingkan dengan apa yang kita saksikan di dunia, karena perkara akhirat itu sudah jauh berbeda dengan perkara dunia. Kalau perkara akhirat semuanya enam, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatarun ala qalbi basar, tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas dalam pikiran kita. Semuanya terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa, segala sesuatu bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga hendaknya kita mengamalkan hadis ini, memperbanyak sedekah agar mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy-Nya, dan juga naungan sedekah yang kita keluarkan. Barakallahu'alaikum. Qala rahimallahu al-hadith al-thani wa isran wa khamsumiyah, hadis yang ke 522. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyuma muslim kasa musliman thawban ala uryin kasahu wa min khudril jannah. Setiap muslim yang memberi baju untuk muslim lainnya agar tidak telanjang, maka Allah akan membalas memberi baju orang itu dari baju-baju surga yang berwarna hijau. Wa ayyuma muslim at'ama musliman ala ju' at'amahu wahu min thimaril jannah. Setiap muslim yang memberi makanan muslim yang lainnya agar tidak kelaparan, maka Allah membalas memberi makan orang itu dari buah-buahan surga. Wa ayyuma muslim saqa musliman ala dhama'in saqahu Allahu min ar-rahiqil mahtum. Dan barang siapa seorang muslim yang memberi minum muslim yang lain maka tidak kehausan, maka Allah akan membalas memberi dia minum dari ar-rahiqil mahtum. Nah, itu khamar pilihan. Nah, yang disegel, yang masih segel tutupnya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa fi isnadihi layyin. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Nah, sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif karena dalamnya ada rawi yang bernama Atiyah Al-Awfi. Wahuwa da'if. Sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan hadis ini hasan. Karena banyak riwayat lain yang menguatkannya, termasuk riwayat yang mauquf. Di antara yang menghasankan hadis ini adalah As-Suyuti, kemudian Al-Mundiri, dan juga Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan isnadu jayyid, sanadnya jayyid. Wa ala kulli hal, apapun keadaannya, naam, fal makna as-sahih. Fal makna as-sahih. Hadis ini maknanya sahih. Wa huwa innamal jazaa'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu sejenis dengan amalnya. Kalau ngasih baju, ya dikasih baju. Kalau ngasih makan, ya dikasih makan. Kalau ngasih minum, ya dikasih apa ini? Minum. Cuma minuman dunia dan minuman akhirat sangat jauh berbeda. Nah, namanya innamal jazaa' min jinsil amal. Nah, disebutkan dalam kitab ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah untuk menambah dalil bahwa sedekah memiliki sekian banyak keutamaan. Di antaranya ialah mendapatkan nikmat surga. Sedekah berupa pakaian, dikasih pakaian. Sedekah berupa makanan, dikasih makanan. Sedekah berupa minuman, dikasih apa ini? Minuman. Hanya saja minumannya beda. Satunya minuman dunia, balasannya minuman-minuman surga. Pakaian surga, makanan surga. Barakfikum. Baik. Namun Ibnu Hajar sendiri, beliau termasuk yang berpendapat hadis ini dhaif. Wa fi isnadi layyin. Qala huwa al hadis ats-tsalits wal tsawun wa 500, hadis yang ke 523. Wa an Hakim ibni Hizam radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Hakim Ibn Hizam, semoga Allah Ta'ala meridhai ketuanya, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kala beliau bersabda, al-yadul ulya khair minal-yadul suflah, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabda' biman ta'ulu, mulailah memberi nafkah orang-orang yang kamu tanggung nafkahnya. Wa khair sadaqati ma kana an dhahril ghina. Sebaik-baik sedekah ialah dikeluarkan ketika orang itu masih nam. Nam. Masih kaya. Membekukan banyak uang, ya. Wa may yasta'fif yu'ifahu Allah. Para siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan memberi kehormatan kepadanya. Wa may yastaghni yughnihi Allah. Para siapa yang merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, maka Allah akan memberi kecukupan kepadanya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Walafdu lil Bukhari. Hadis ini lafadznya milik Imam Bukhari. Baik, fil fawaid. Al-faidatul ula, al-mu'ad bil yadil ulyah, ya al-muqtiyah. واليد السفلى هي المقتات yang dimaksud dengan tangan yang di atas ialah yang memberi, yang dimaksud dengan tangan yang di bawah ialah yang diberi. Asalnya al-hassu al-aghniya atau al-hassu al-aghniya'i al-sadaqah. Anjuran bagi orang-orang yang kaya untuk bersedekah. Jadi orang kaya-kaya yang masih terus mengumpulkan banyak uang, nah ini sebaiknya segera sedekah. Nah, yang orang kaya saat itu, nah, masih senang dengan mengumpulkan uang dan menambah kekayaannya, maka kondisi seperti itu biasanya orang jadi bakhil. Nah, sehingga sedekah dalam kondisi seperti itu afdol, karena bisa mengobati orang itu dari kebakhilan. Salisah sedekah tatawu la takulu illa bima zada an hajatil insan wa hajati man yamuluhu mimman tajibu alaihi nafakatu. Sedekah tatawu la takulu illa bima zada an hajatil insan wa hajati may yamuluhu mimman tajibu alaihi nafaqatuh. Sedekah sunnah itu hanya dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan pokok manusia dan kebutuhan pokok orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Jadi kalau kita punya tanggungan untuk diri kita sendiri, keluarga kita dan orang yang menanggungnya, kalau masih ada sisa, itulah yang dikeluarkan. Tapi kalau tidak ada sisa, utamakan yang wajib, memberi nafkah anak istri dan keluarga yang ditanggung. Kalau ada sisa, itulah yang disedekahkan. Bapak biman ta'ul. Nah. Aabi'ah. Fadl ifah. Wal qana'ah. Keutamaan iffah, menjaga kehormatan diri, tidak mengemis, dan keutamaan qanaah, itu merasa cukup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala apa adanya. Karena orang yang menjaga kehormatan diri dan merasa cukup, yakni qanaah, dengan rezeki yang ada, maka Allah akan memberi kecukupan kepadanya. Wa ma yasta'fif bi'ifahu Allah. Wa ma yasta'uni yu'nihillah. Nah. Baik. Ataupun hadis berikutnya masih terkait dengan sedekah tahu atau sedekah sunnah, ya, insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.